وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله تعالى في متن تعريف الدين الأساسي معرفة دين الإسلام بالأدلة. Ini udah semua syarahnya juga ya. وهو الاستسلام له بالدين، الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. Islam itu adalah istislam lillah, istislam lahu bitauhid. Maka Islam adalah berserah diri dengan merendahkan diri, tunduk kepada Allah, dengan bertauhid mengesakan Allah dalam ibadah rububiyahnya, ibadahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, ini Islam, ini hakikat agama Islam. Ya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan Islam ialah berlepas diri dari kesyirikan dan ahlihi, pelaku kesyirikan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Inilah hakikat Islam. Nah, seorang hamba berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, ini sebenarnya saduran dari apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Majmu' Fatawa juga berkata demikian. Hakikatul Islam ayyastaslima lillahi la ghairihi wa huwa ma'na la ilaha illallah. Ini yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hakikat Islam ialah seseorang berserah diri kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Dan seorang dikatakan dia sebagai muslim apabila dia tunduk dengan anggota tubuh dia, badan dia, ya, untuk mentaati Allah. Nah, ini ya. Nah, makanya Syekhul Islam berkata lagi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-Islam huwa الاستسلام هو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده. Ini aslinya saduran dari Ibn Taimiyah. Islam itu mencakup, Islam itulah berserah diri kepada Allah, mencakup tunduk kepada Allah semata. Berserah diri dan tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ini makna al-Islam. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan makna Islam ini bukan dari kantong beliau pribadi, pendapat beliau tidak, tetapi beliau mengambilnya dari para ulama terdahulu. Salah satunya ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka seorang muslim dia hanya berserah diri kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, sedangkan musyrik berserah diri kepada Allah dan selain Allah. Kalau musyrik demikian. Nah, ya kita baca dulu syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ya. Coba dibaca. Ya, Andik Amr baca. Qauluhu wa huwa al-istislamu lillahi bitawhidi. Al-islamu maqulun min aslama li syai'in idza an inqada lahu. أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل، فأسلم نفسه لشيء إذا انقاد له. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد ونية له. والقصد معطوف إتوكا مضاف إليه سبلوم يا الوجه. هو إسلام الوجه والقصد ونية له عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا bala man aslama wajhahu lillahi ay akhlasa akhlasa amalahu lillahi wa inqada lillahi. Hamzah wasalnya enggak usah dibaca, wanqada wanqada lillahi an tawaiyatin wa ikhtiyarin wa rughbatin wa mahabbatin. Al istislamu lillahi bit tauhidi wa huwa ifradullahi azza wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadati wa hadha huwa ma'na tauhidi. Faman abada lillahi wahdahu afaman abadallaha faman abadallaha wahdahu la syarika lahu faqad istaslama lahu faqad istaslama lahu faqad istaslama lahu. Nah, baik, barakallahu fiik. Lanjut Andika. Pelan-pelan. Udah mau ngebut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullah qawluhu wal ikhtiyaru lahu subhanahu bi tu'ati bima amaraka bihi wa ma nahaka anhu fama amaraka bihi fa'aluhu wa ma nahaka anhu fajtanibuhu wa ma nahaka anhu fajtanibuhu ta'atan billahi subhanahu wa ta'ala. Qawluhu والبراءه من الشرك واهله البراءه معناها الانطاق والانتزال buru-buru tadi sekarang kira ini aja walbu'du walbu'du hani syirki wa ahli syirki bi an ta'tabira mutlaq syirki bi an ta'taqida butlana Ada un. Dia munsharif, bukan ghairu munsharif. Ada jamak dari adu, munsharif. Ada Allahi. Fala tantakiduhum awliya. Lanya itu la nahya. Bukan la nafya. Berarti majzum. Fala tantakiduhum awliya innama tantakiduhum. Innama tattakhiduhum a'da'an bi'annahum a'adallahum a'da'ullahi a'da'un lillahi wa rasulihi wa li dinihi. Ayo fala tuhibbuhum wala tuwalihim wa innama tuqati'uhum fid dini wa tabtahidu anhum wa ta'taqidu butlana ma hum alayhi fala tuhibbuhum bil qalbi wala tunasih. Itu lamnya, itu lanya itu la nahya. Fala tuhibbuhum bil qalbi wala tunasirhum fala tuhibbuhum bil qalbi wala tunasirhum bil qawli wal fi'li mau start kecepatan 80. Baru 10 meter langsung turun 10. Bensinnya habis. Ya. Baik, mana dari mana? Dari atas ya. Faqala Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-Islam ma'khudun min aslama. Aslama yuslimu islamana. Islam masdar ya. Antum kalau cari di kamus misalkan ya. Kamus misalkan apa yang mudah yang hijau itu Mahmud Yunus ya. Cari Islam, bingung antum. Ya mesti taca itu kan masdar, berarti wazan fi'il madinya apa? Aslama, af'ala. Nah, cari di situ. Nah, dia dari kata aslama, berserah diri. Li syai'i, kepada sesuatu. Idan qada lahu, apabila dia tunduk, patuh kepadanya. Aslama nafsahu, misalkan dia menyerahkan dirinya lil qatli, untuk disembelih, dibunuh. Ay khada'a lil qatli, dia tunduk untuk dibunuh. Fa aslama nafsahu li syai'i dan khada lahu, apabila seorang menyerahkan dirinya kepada sesuatu, maka dia tunduk patuh kepadanya. Itu dari sisi lugatan bahasa. Fal islamu huwa islamul wajhi wal qasdi wan niyyati lahu azza wajalla. Maka Islam adalah menyerahkan wajah, tujuan dan niat kita kepada Allah. Menyerahkan wajah arti kita secara fisik, kita mendedikasikan fisik kita untuk kita gerakkan dalam ibadah, ketundukan, ketaatan hanya kepada Allah. Ini dari sisi wajah. Tujuan juga demikian. Niat apalagi. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia beramal saleh, berbuat kebajikan, dan dia mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif. Hanif yang hanya menghadapkan dirinya kepada Allah dalam ibadah dan berpaling kepada selain Allah dalam ibadah. Kemudian bala man aslama wajhahu lillah, ini sama maknanya di atas. Ai akhlasa amalahu, yaitu memurnikan amalnya lillahi azza wajalla, hanya kepada Allah. Wan qada lillahi, dan tunduk hanya kepada Allah. Antawaiyatin, ya, apakah dari bentuk segala ketaatan, wakhtiyarin, warabbatin, wamahabbatin, pilihan, harapan dan kecintaan. Maka istislam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, maknanya apa? Wahuwa ifradullahi jalla wa'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Hada huwa makna tauhidi, inilah makna tauhid. Faman abadallaha wahdahu la syarikalah faqad istaslama lah. Maka barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya, berarti dia telah menyerahkan diri dia kepada Allah. Nah, ini amal penting ini untuk dipahami. Nah. Ya. Syekhul Islam makanya menyatakan begini. Walafdul Islam yatadammanu al-istislam wassalamata allati hiya al-ikhlas. Maka lafaz Islam mencakup berserah diri dan juga salamah, keselamatannya itu ikhlas. Ya. Nah. Dan beliau berkata sebelumnya panjang ya. Al-Islam alladhi huwa dinullah alladhi anzala bihi kutubah wa arsala bihi rusulah alaihi wassalatu wassalam wa ayyusallima al-abdu lillahi rabbil alamin. Ini seorang hamba berserah diri kepada Allah, wa yastaslimu lillahi wahda la syarikalah wa yakunu saliman lahu bihaitsu yakunu, dan seterusnya dari apa yang belum sebutkan ya. Kemudian mana lagi tadi, wa qawluh wal inqiyadu lahu subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Fima amaraka bih, dalam hal-hal yang Allah perintahkan anda untuknya, untuk mentaati Allah. Wa manahaka anhu, dan apa yang Allah larang dari diri anda. Fama amaraka bihi taf'aluhu wa manahaka anhu tajtanibuh ta'atan lillah. Maka apa yang Allah perintahkan pada anda, anda melaksanakannya. Dan apa yang Allah cegah, Allah larang kepada anda, maka anda menjauhinya dalam rangka mentaati Allah. Wa qawluhu wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Kemudian perkataan syekh, melepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Al bara'ah ma'nahu al inqita'u wal i'tizal. Bara'ah maknanya adalah inqita', memutus. Dan i'tizal, menyingkir. Wal bu'd, dan menjauh. Anisyirki wa ahli syirki, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dalam bentuk apa? Bi anta taqida butlan syirki, yaitu dalam bentuk Anda meyakini batilnya kesyirikan, fatabta'idu anhu. Maka Anda menjauh dari kesyirikan tersebut. Wa ta'taqidu wujuba 'adawatil musyrikin, karena ada Allah, dan juga Anda meyakini wajibnya memusuhi orang-orang musyrik karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Maka janganlah Anda menjadikan mereka sebagai wali-wali, namun Anda menjadikan mereka sebagai a'daan, para musuh, karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya dan musuh agamanya. Fala tuhibbahum, jangan Anda mencintai mereka. Fala tuhibbahum, ini ya, itu majzum dengan sukun muqaddar. Fala tuhibbahum wala tuwalihim, maka janganlah Anda mencintai mereka, janganlah Anda berloyalitas pada mereka. Wa innama tuqati'uhum fid din, maka Anda memutuskan hubungan dengan mereka dalam agama. Wa tabta'idu anhum, dan Anda menjauhi mereka. Wa ta'taqidu butlana ma hum alaih, Anda meyakini kebatilan apa yang ada pada mereka. Fala tuhibbahum, maka janganlah Anda mencintai mereka. Bil qalbi, dengan qalbu. Wa tunasiru, wa tunasirhum, jangan Anda menolong mereka. Bil qawli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Li'annahum a'da'un li rabbika, karena mereka adalah musuh-musuh Rabb Anda. Wa a'da'un li dinika, dan musuh agama Anda. Fa kaifa tuwalihim wa hum a'da'ul Islam, gimana ceritanya Anda bisa berloyalitas pada mereka sedangkan mereka adalah musuh Islam? Nah, ini enggak mungkin. Taibar kalau begitu. Terus lanjut sini. Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih la yakfi annaka tastalimu tastaslimu billahi wa tanqudu lahu bi ta'ati wa anta la tatabarra'u min asy-syirki wa la min al-musyrikin, hadza la yakfi wa la tu'addu musliman hatta tattasifa bi hadhihi as-sifati. Awalan al-istislamu lillahi bi tauhid, thaniyan al-inqiyadu lahu bi ta'ati, thalithan al-bara'atu mimma yudadu at-tawhida wa yudadu at-ta'ata wa huwa asy-syirku, rabi'an al-bara'atu min ahli asy-syirki bi tahqiqi hadhihi sifati takunu musliman. Amma idha naqasat sifatun wahidatun minha fa innaka la takunu musliman. Fa bi hadhihi al-kalimati الثلاثي لخص الشيخ تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لخص الشيخ تعريف الإسلام شيخ فاعل. ترس. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء ولو قيل له ما هو الإسلام lam yajib jawaban sahihan, lam yujib jawaban sahihan. Nah, baik. Wala yakfi annaka tastaslim lillah, namun enggak cukup Anda hanya berserah diri pada Allah, ya, kemudian Anda tunduk pada Allah dalam bentuk ketaatan. Wa anta la tatabarra'u min asy-syirki wa la min al-musyrikin, namun Anda tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini enggak cukup. Hadza la yakfi, ini enggak cukup. Makna la ilaha illallah pun juga tidak terrealisasi, karena makna la ilaha illallah ialah nafyu isbat. Menafikan dulu, berlepas diri dari segala macam agama kekufuran, sembahan mereka dan pemeluknya. Baru kita menetapkan ibadah, kita berserah diri hanya kepada Allah. Hadza la yakfi, wala tu'addu musliman, dan Anda pun tidak tergolong, tidak teranggap sebagai muslim hatta tattasifa hadhihi sifat. Ya, sampai Anda memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Al-awwal, Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah wal bara'atu minasy wal bara'atu mimma yudaddu tauhid wa yudaddu taati wa huwa asyirk. Rabi'an al-bara'atu min ahli syirk. Yaitu yang pertama, sampai Anda berserah diri pada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, berlepas diri dari yang bertentangan dengan tauhid, yang bertentangan dengan ketaatan yaitu kesyirikan, dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Bitahqiqi hadhihi sifat takunu muslima. Maka dengan merealisasikan sifat-sifat ini semua empat, maka jadilah Anda seorang muslim. Amma idza naqasat sifatun wahidatun minha, adapun kalau satu sifat kurang, ya sudah berserah diri pada Allah dengan tauhid, sudah tunduk patuh, sudah berlepas diri dari kesyirikan, tapi sama pelakunya enggak. Ya, fa innaka la takunu musliman, maka Anda belumlah menjadi seorang muslim yang hakiki. Fa bihadhil kalimati as-salasi, maka dengan empat kalimat ini la khassa syekhu ta'rif al-islam. Maka syekh meringkas apa itu definisi Islam. Wa kam min insanin la ya'rifu ma'na al-islam. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengetahui makna Islam, li'annahu lam yata'allam hadha syai'a, karena mereka tidak mempelajari hal ini. Waqila lahu, dan dikatakan padanya, ma huwal Islam, lam yujib jawaban sahihan. Kalau ditanya padanya apa itu Islam, dia tidak bisa menjawab dengan penjawaban yang benar. Nah, baik, berikutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-martabatul ula al-islam wa huwa salasu maratibah, al-islam wal-iman wal-ihsan. Tingkatan Islam ada tiga: Islam, iman, ihsan. Fikri, baca Fikri. Ilham mana Ilham? Belum pulang? Si siapa? Ihsan? Udah. Ilham kemana Ilham? Kenayang kemarin ke bawah pondoknya. Oh, ayo baca. Tadi Fikri. Wa huwa salatu maratibah al-islam. Makna al-maratibi ad-darajatu li anna naqulna inna dina salatu darajatin. Ba'duha a'la min ba'din. Awwalu martabatin min maratibi dini ya al-islam. Summa ba'daha al-imanu. Nama ba'da al-ihsan, al-islamu awsa'un, wal-imanu adyakun minal islam. Apa antum? Awsa'un? Awsa'un, ya. Dia kue lumun sore. Nah, terus? Kalau saya tanya sini, Arga, kue lumun sore, apa ilahnya Arga? Awsa? Wazan fi'il sama apa? Sama sifat, ya. Ya, alamiah, si wasfiyah dan wazan fi'il. Terus wal imanu adyaqu minal islami wal ihsanu adyaqu minal imani. Pada iratul islami wasi'atun wal munafiquna yadkhuluna fiha idzan qalu ilal islami wa adharuhu wal tazamu bihi zahiran. Iza salu ma'al muslimina wazakku wa'amilu al-a'mal al-zahirata misamuna muslimina watutbiku alaihim watutbaku alaihim ahkamul muslimina di dunia falahum ma'alil muslimina wa'alaihim ma'alil muslimina lakinnahum fil akhirati fiddan fil asfali minan nari liannahum laysa indahum imanun. Bahwa mukminul fasikun atau mukminul nafisul imani qala ta'ala tsumma waratna kitab alladzi istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillahi dzalika huwal fadlul kabiru. Qawluhu al-ihsanu Ah, hasbuk cukup. Alih ihsanunya coba sambung. Seihsan. Pas nih, ihsan, ihsan. Ayo ihsan. Wadakaron Nabi ilmun isim yakun terus yakunu indaka ilmun yakini yakini anallaha yaraka aynama kunta. Nah, lihat di matan kullu martabatin laha arkanun, setiap martabat tingkatan punya arkan, punya rukun. Lanjut lagi San. Sihhu kama law faqad law fuqida kama law fuqida syai'un min arkanil bunyan bunyani fa innahu la yaqumu wa la yaqtamu. Nah, dari mana tadi bacanya? Oh, dari atas. Baik. Ya. Makna al-maratib. Maratib mana adalah ad-darajat, derajat-derajat. Di antara kulna inna din salasu darajatin, ba'duha ala a'la min ba'din. Karena kita menyatakan bahwasanya agama ini ada tiga tingkatan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan derajat pertama dalam Islam, tingkatan pertama dalam Islam, tingkatan pertama dalam agama ini adalah Islam. Ya, kemudian setelahnya iman, kemudian setelahnya ihsan. Fal Islamu awsa'u, Islam itu lebih luas. Iman adyaqu minal Islam, lebih menyempit pembahasannya pada Islam. Wal ihsan adyaqu minal iman, sedangkan ihsan lebih nyempit lagi daripada iman. Maka mengenai pembahasan Islam ini wasiah, luas sekali. Sedangkan kaum munafikun, mereka masuk ke dalam penamaan Islam ini, idan qalu ilal Islam. Apabila mereka tunduk pada Islam dan mereka menampakkan Islam, waltazamuhu bihi zahiran. Ya. Mereka pun komitmen dengan Islam secara zahir. Mereka sholat bersama kaum muslimin, zakat, mengamalkan amal-amal yang zahirah, mereka disebut muslimin. Maka tutbahu alihim ahkamul muslimin, diberlakukan kepada mereka hukum-hukum kaum muslimin di dunia. Namun mereka bukanlah muslimin. Ya. Dan mereka nanti di akhirat dikerak neraka yang paling dalam, karena mereka tidak punya iman. Ya, tidak memiliki Islam secara Islam yang nampak saja. Nah, kemudian apa itu iman? Iman huwa hadhihi al-martabah ats-tsaniyah. Ini tingkatan yang kedua. Mukmin mereka bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang didekatkan, ada yang abrar, orang-orang baik. Maka yang didekatkan mereka adalah ashabu ahli darajat, a'la darajat. orang-orang yang ada di derajat tertinggi. Ya. Kemudian wal muqarrabun hum ashabun a'la darjatin. Ya. Sedangkan orang yang didekatkan mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, wal abrar dunah. Sedangkan orang-orang yang berbuat kebajikan itu di bawah mereka. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Itu yang terjatuh ke dalam dosa besar. Ya. Allati hiya duna syirki, yang merupakan di bawah kesyirikan. Maka orang tersebut dia mukmin fasik. Mukmin tapi naqis iman, kurang imannya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Summa awrasna al-kitaba alladziina astaifana min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab-kitab kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum man zalimu li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya mereka sendiri. Waminhum man muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan, cukup untuk diri mereka sendiri. Waminhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bi'idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Kemudian ihsan. Ini juga martabah yang ketiga, ihsan. Itu seorang hamba berbuat baik antara bima bainahu wa bainahu, antara dia dengan Allah. Dalam beribadah hanya kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan ihsan dengan sabda beliau, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka engkau merasakan dia melihatmu. Ayyakunu indaka ilmun yakini. Karena yaitu maknanya Pak, engkau memiliki ilmu yakini annallaha yaraka aina kunta. Bahwa Allah melihat kau di manapun Anda berada. Ya, masyaallah. Kemudian ya. Kata Syekh, wa kullu martabatin laha arkanun, setiap martabat punya rukun. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal arkan jam'u ruknin. Namanya arkan jamak dari rukun. Wa huwa ma yaqumu 'ala syai', itu yang segala sesuatu, yang sesuatu berdiri di atasnya. Fa arkanu syai' jawanibu, maka sesuatu rukun sesuatu itu pada sudut-sudutnya. Makanya kalau di Ka'bah namanya rukun Yamani, sudut yang mengarah ke Yaman. Rukun Syami, sudut yang mengarah ke Syam. Gitu. Ya. La yakumu biduniha. Ya, yang tidak akan dapat tegak kecuali tanpanya. Wa takunu bi dakhil syai'. Ya, khilaf syurut fa hiya la takunu, ya, fahiyya takunu kharija syai', takunu bidakhil syai'. Nah, yang namanya rukun itu di dalam sesuatu, berbeda dengan syurut, syarat-syarat. Kalau syarat-syarat di luar sesuatu, ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Berikutnya mana lagi? Misal syarat sahnya sholat, yaitu di luar sholat, sebelum sholat. Adapun di dalam sholat itu namanya rukun. Fa innaha bidakhiliha. Contoh takbiratul ihram, qiraatul fatihah. Apabila seseorang kurang melakukannya dari sholatnya, la tashihhu, sholat yang gak sah. Ya. Au fuqida syai'un, atau dia terluput dari sesuatu hal, min arkanil bunyan, dari rukun-rukun bunyan, fa in ya, fa innahu la yakunu yawmal qiyamati. Fa innahu la yakumu yawmal qiyamah, yakumu wala ya'tabid. Maka dia tidak apabila sesuatu hilang dari bangunan, maka dia tidak dapat tegak dan tidak dapat bertopang. Arkanul Islam, syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebentar dulu ya. Nah, cuci muka dulu. Sudah mulai ngantuk. Kemudian mana lagi sekarang? Arkanul Islam. Maknahu, maknahu wa daliluha. Faqala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fa arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ya lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait lil wa hajjul baitillah ya al-haram. Nah, ini yang ma'ruf hadis Ibnu Umar dan juga hadis Jibril. Hadis Umar bin Khattab dan hadis Ibnu Umar. Ini ma'ruf ya. Bunyal Islam ala khamsah atau hadis Jibril. Akhbirni anil Islam. Rukun Islam ya ada lima yang ma'ruf ya. Dalilnya ialah syahadat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm wa qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Malaikat juga mempersaksikan para ahli ilmu yang tegak dengan keadilan, tiada ilah yang bersembah berhak disembah selain Dia, al aziz al hakim. Ya, baca di sini. Berikutnya, ini Dimas, baca Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu farkanul Islam, farkanul Islami khamsatun. La yaqumul Islamu illa ala hadhil arkani. Idza fuqidat fa innal Islama la yastaqimu. Wa baqiyatu ta'ati mukammilatun bi hadhil arkani. Kullu ta'ati wa af'alil khairi kulluha mukammilatun bi hadhil arkani. Wa li hadha sa'ala Jibril Rasulun alaihi salam. Rasulah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadrati sahabati qala akhbirni anil islami qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasum ramadana wa an ashhadu an la ilaha illallah wa tuqima ma'tuf ka wa tuqima salata wa tu'ti zakata wa tasum itu fa-nya dua. Fassarul Islam bi'annahu hadhil arka bi'annahu hadhil arkanu al-khamsatu. Lakin lakin hadis Ibn Umar bayana Hadis Ibn Umar bayana anna hadhil khamsata hiya mabani al-Islam. Faqala bunya al-Islamu ala khamsin, ay anna hadhil khamsa laysat hiya al-Islamu kulluhu, lakinnaha arkanuhu wa mabanihi allati yakumu alaiha wa bakiyatul mashru'ati mukammilatun wa mukammimatun di hadil arkan. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la yakumul Islam illa ala hadhil arkan. Islam tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun ini. Fa idza fuqidat, nah apabila tidak didapati salah satu dari lima ini, fa innal Islam la yastaqimu. Islam itu tidak akan dapat tegak. Wa baqiyatu ta'at mukammilatun li hadhil arkan. Ketaatan-ketaatan yang lainnya cuma pelengkap dari rukun ini. Kullu ta'ati, ya semua ketaatan. Semua ketaatan, semua perbuatan kebaikan, semuanya itu cuma mukammilat. Penyempurna dari rukun ini. Oleh karena itulah Jibril alaihissalam bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan sahabat Jibril berkata, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Ini istata'ta. Jika engkau mampu. Nah. Baik. Kemudian fafassara al-islam, maka beliau mentafsirkan Islam bahwasanya Islam itu adalah rukun Islam. Namun hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya ini yang lima ini, ini adalah bangunan-bangunan Islam. Ya, maka beliau berkata, beliau sesalam bersabda, hadis Ibnu Umar, buniyal islamu ala khamsin. Islam ditopang, dibangun di atas lima hal. Yaitu bahwasanya lima hal ini bukanlah Islam secara keseluruhan. Namun dia hanya rukun-rukun, bangunan-bangunannya, landasannya. Ya, allati yaqumu alaihi, yang Islam tegak di atasnya. Sedangkan hal-hal yang disyariatkan lainnya, syariat-syariat lainnya itu hanya mukammilat, penyempurna. Mutammimat, pelengkap lihadihil arkan. Bagi rukun-rukun ini. Cukup ya? Hujan lagi ya? Allahumma shoiban nabiy. Subhanallahi bihamdik, syadalah ila lantas tawbatu. Ad-Duratul Bahiyah. Duratul Bahiyah sampai halaman berapa sekarang? Hah? 5 52 51 Taib.